Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan sifat mahabbah, mawaddah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana di sini Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyebutkan beberapa adillah min Al-Qur'an yang padanya terdapat penetapan sifat al-mahabbah. Lanjutannya adalah firman Allah wa qawlu ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. At-tawwabin, halaman 60 di syarah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Innallaha yuhibbut tawwabin. At-tawwabin jam'u tawwab. Tawwab isim mubalaghah dari taubah, maknanya orang yang sering bertaubat. Orang yang sering bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat, banyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang yang sedikit bertaubat, apakah orang yang banyak bertaubat itu lebih dicintai daripada orang yang sedikit taubatnya? Kalau gambarannya pelakunya sama-sama banyak melakukan dosa, maka tentunya Allah mencintai yang banyak bertaubat. Tapi kalau yang kedua sedikit bertaubat lantaran karena dosanya juga cuma sedikit, maka tentunya Allah akan lebih mencintai golongan tersebut daripada golongan yang pertama yang banyak bertaubat. Tentunya yang sedikit dosanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang banyak berdosa. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai at-tawwab, orang yang banyak melakukan taubat. Fattaubah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan salah satu dari amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lallahu afrahu bitaubati abdihi, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada seseorang yang mana dia sedang berada di dalam perjalanan, kemudian dia berteduh di bawah sebuah pohon dengan tunggangannya, dan dia istirahat. Ketika dia terbangun, tunggangannya sudah enggak ada. Fanfalata minha fa'ayisa minha, kemudian dia mencari ke sana kemari dan dia putus asa. akhirnya dia berbaring di bawah pohon tersebut lantaran karena putus asa sudah enggak bisa lagi mau berbuat apa lagi. Berada di tengah padang pasir. Naam, kendaraan sudah hilang, kemudian bekalnya juga hilang, dibawa lari oleh tunggangannya, oleh ontanya. Apa yang bisa diperbuat sementara perjalanan masih jauh? Akhirnya dia berbaring sambil menunggu nasib. Nah, tiba-tiba di sampingnya tunggangannya berdiri. Antum bisa bayangkan bagaimana bahagianya orang ini, senangnya. Akan tetapi Nabi mengatakan, "Lallah afrahu bitaubati abdihi." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia daripada orang tersebut ketika ada seorang hamba yang bertaubat. Betapa bahagianya Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya hambanya. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, fattaubah merupakan amal yang sangat mulia. Terlebih kita manusia yang banyak kesalahan, banyak kekurangan, kullu bani adam khata. Setiap bani Adam itu khata, melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang-orang yang salah tadi adalah yang mereka banyak melakukan perbuatan taubat. Nah, barakallahu fikum. Mulia perbuatan taubat. Terlebih manusia banyak melakukan kesalahan. Gak ada yang sempurna. Ketika ada orang yang mengatakan dirinya sempurna, gak pernah salah, maka disitulah letak kekurangan dan kesalahan pada dirinya. Taubat memiliki syarat-syarat yang maklumah, yang diketahui, yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan 3, Imam An-Nawawi di dalam Riyadus Salihin menyebutkan 3. Kemudian ada yang menambahkan 2 syarat lagi sehingga menjadi 5. Yang pertama adalah al-ikhlas. Kemudian yang kedua an-nadam, menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan. Tanda dia menyesal adalah dia berangan-angan untuk tidak terjatuh lagi di dalam perbuatan tersebut. Bukan dia naam bertaubat kemudian masih ada kepikiran, nah nanti kalau ada kesempatan lagi dia akan melakukannya. Nah, ini tidak bertaubat. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah syarat yang paling penting, adalah meninggalkan dosa tersebut. Kalau dia mengaku bertaubat akan tetapi dia masih terus melakukannya, maka ini dia kadzib, berdusta dalam perbuatannya. Kemudian yang keempat, al-azam. Dia bertekad untuk tidak melakukan. Nah, untuk tidak mengulang, al-azam. Ada tekad yang kuat, semangat yang kuat. Nah, bukan karena terpaksa. Nah, bukan karena enggak mampu. Tapi karena memang ada azam, ada tekad yang kuat untuk tidak mengulang perbuatan tersebut. Kemudian yang kelima, seharusnya taubat itu dilakukan pada waktu naam pintu taubat masih dibuka. Ada saatnya pintu taubat itu ditutup, yaitu ketika matahari terbit dari arah tenggelamnya. Ketika matahari terbit dari arah barat, maka ketika itu naam pintu taubat sudah ditutup. Bahkan orang-orang soleh yang ingin menambah amal kebajikan, ketika dia melihat matahari sudah terbit dari arah barat, nah dia ingin menambah kebajikan, kebaikan, amal soleh, maka juga tidak terhitung sama sekali. Nah, sudah tidak dianggap, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-An'am. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kembali kita kepada pembahasan, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "At-tawwabin jam'u tawwab." jamak dari tawab sirah mubalaghah minat taubah. Lafat mubalaghah. Nah, mubalaghah itu lafat dengan makna lebih. Nah, shaim orang yang berpuasa. Shawwam, ini lafat mubalaghahnya. Shawwam artinya orang yang suka berpuasa, sering berpuasa. Nah, ini makna sirah mubalaghah. Taib orang yang bertaubat. Tawab orang yang sering melakukan perbuatan taubat. Wahiya lughatan ar-ruju'. Secara bahasa maknanya adalah kembali. Adapun istilah syar'inya adalah ar-ruju' anidzambi. Ini kembali dari dosa. Nah, kembali dari dosa, yakni meninggalkan perbuatan dosa, kembali kepada ketakwaan. Hadza tafsiruha fi haqqil 'abdi. Ini ditafsirkan, ini makna taubat kalau ditafsirkan dari sisi hamba, dari sisi manusianya. Nah, amma fi haqqillah, barakallahu fikum, adapun kalau tafsirnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, naam, maka fattawwab min asma'illahi taala, maka tawwab termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allahu yatubu alaihi, Allah menerima taubatnya. Naam, Allahu Tawwabur Rahim. Tawwabur Rahim. Sebutkan di dalam Al-Quran, Tawwabur Rahim. Allah itu maha penerima taubat. Lalu apa maknanya kalau seandainya naam lafaz taubah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala Ibn al-Qayyim, al-abdu tawwabun wallahu tawwab. Seorang hamba tawwab, bisa bersifat dengan tawwab, banyak melakukan perbuatan taubah. Allah juga tawwab. Lalu apa beda maknanya? Nah, hamba tawwab, Allah tawwab. Nah, apakah Allah bertaubat? Apa maksud taubatnya Allah di sini? Naam, fa taubatul 'abdi ruju'uhu ila sayyidihi. Taubatnya seorang hamba itu kembalinya dia kepada tuannya. Tuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita kembali kepada Allah. Hamba bertaubat maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan meninggalkan dosa, melakukan kebajikan, bertakwa kepada Allah. Adapun taubatnya Allah, taubatullah naw'an, ada dua macam. Yang pertama adalah idznun wa taufiqun. Ada dua macam. Yang pertama itu enam, yang membedakannya itu adalah waktu taubatnya. Yang pertama itu sebelum, yang kedua sesudah. Sebelum bertaubatnya hamba, yang kedua setelah bertaubatnya hamba. Maksudnya bagaimana? Naam, taubatullah naw'an, yang pertama adalah idznun wa taufiqun, izin dan taufik. Allah menerima taubatnya seorang hamba. Bisa bermakna Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk hamba ini untuk bertaubat dan memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat kepada Allah. Naam. Allahu yatubu alaihi, Allah menerima taubatnya. Maksudnya bagaimana? Nah, ada dua makna. Yang pertama apa? Idznun wa taufiqun. Allah memberikan izin atau memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga oleh karena itu orang yang sudah bertaubat jangan ujub. Nah, jangan ujub, ini karena kelebihan saya, karena saya bertakwa, karena saya takut kepada Allah. Nah, jangan semua yang engkau lakukan itu kamu sandarkan pada dirimu. Nah, itu tidak lepas dari izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga oleh karena itu kita diajarkan di dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami beribadah, hanya kepada-Mulah kami meminta tolong. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah, kita harus minta tolong kepada Allah di dalam ibadah tersebut, agar ibadah kita itu sesuai dengan sunnah, agar kita istiqomah di dalam ibadah, agar kita diberi taufik untuk melakukan ibadah tersebut. Nah, kemudian makna yang kedua adalah qubulun wa'tidadun. Ini setelah hamba itu bertaubat. Nah, qubulun wa'tidadun. Apa maknanya? Naam, menerima taubatnya dan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghargai, menerima dan menghargai taubatnya seorang hamba tersebut. Nah, barakallahu fikum. Bisa dibedakan dua makna tersebut. Yang makna pertama qabulun idnun wa taufikun, izin dan taufik dari Allah agar dia bertaubat. Ini kapan terjadinya? Sebelum hamba itu bertaubat. Qubulun wa'tidadun, menerima dan menghargai. Nah, kapan ini? Setelah hamba itu bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minat tawwabin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai al-mutatahhirin. Al-mutatahhirin jamak dari mutatahhir. Isim fa'il dari taharah, pelaku dari kesucian, orang yang bersuci. Isim fa'il pelaku dari at-taharah, kesucian. Wahiyya an-nazahatu wan-nadhafatu minal akdhar hissiyatan kanat aw ma'nawiyatan. Yaitu kesucian dan kebersihan dari kotoran, baik secara hissi, secara fisik, ataupun secara maknawi. Nah, baik secara fisik ataupun secara naam hatinya, maknawinya. Wa fil ayatil karimah ikhbarun minallahi subhanahu an mahabbatihi li hadainis sinfaini min ibadihi at-tawwabin wal mutatahhirin. Maka pada ayat ini, ayat yang mulia ini, terdapat berita dari Allah Subhanahu wa taala, terdapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat cintanya Allah terhadap dua kelompok ini, terhadap dua golongan ini dari hamba-hambanya. Siapa mereka? At-tawwabin wal mutatahhirin. Ini syahidnya. Nah, sisi pembahasan yang penting yang ditekankan pada penyebutan ayat ini. Apa itu? Naam, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita semua melalui ayat ini bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Al-mahabbah. Yaitu Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mensucikan dirinya, baik secara fisik ataupun secara maknawi. Barakallahu fikum. Kemudian ayat berikutnya, wa qawlu ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, naam, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Ayat ini disebutkan oleh para ulama atau digelari dengan ayatul mihnah, ayat ayatul imtihan, ayat yang padanya terdapat ujian, tes bagi hamba-hamba Allah, tes untuk hamba-hamba Allah apakah mereka itu betul-betul cinta kepada Allah. Bagaimana tesnya, bagaimana buktinya? Nah, barakallahu fikum, dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, sababu nuzuli hadhil ayah al-karimah kama dzakarahu Ibnu Katsir rahimahullah wa ghairuhu. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dan yang lainnya. Anna qauman za'amu annahum yuhibbunallah fabtalahumullah ay ikhtabarahum bihadhil ayah. Bahwasanya ada sekelompok orang yang mengaku bahwasanya mereka mencintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka apakah mereka jujur di dalam pengakuan mereka cinta kepada Allah atau hanya sebatas pemanis di bibir saja. Ai ikhtabarahum bihadhil ayah. Bihadhil ayah fa hiya hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa 'ala at-tariqatil muhammadiyah bi annahu kadhibun fi da'wahu. Yani dengan ayat ini yang merupakan sebagai hakim, sebagai pemutus keputusan atas setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah sementara dia tidak berada di atas tariqah al-muhammadiyah, tidak berada di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini sebagai hakim, sebagai pemutus pemberi keputusan bahwasanya dia kadzibun fi da'wahu, dia dusta di dalam pengakuannya. Nah, banyak orang yang mengaku saya cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Naam, barakallahu fikum. Akan tetapi di sana harus ada bukti apakah mereka betul-betul cinta kepada Allah. Buktinya apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu yuhibbukumullah. Maka niscaya Allah mencintai kalian. Ayahsulu lakum fauqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu wa huwa mahabbatuhu iyyakum wa huwa a'dhamu minal awwal. Yakni kalian akan mendapati atas apa yang kalian minta dari kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mencintai kalian. Wa huwa a'dham minal awwal. Dan ini lebih besar perkaranya dari yang pertama. Perkara yang pertama, kalian cinta kepada Allah. Nah, itu yang kalian lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu kalian buktikan dengan mengikuti sunnah Nabi. Balasannya apa? Nah, balasannya adalah Allah mencintai kalian. Lebih berat dan lebih berharga dari rasa cinta kalian kepada Allah, yaitu Allah membalasnya dengan Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Asya'an kullasya'an. Naam, yang jadi tolak ukur sekarang ini adalah Allah mencintai kita. Naam, Allah mencintai kita. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ayat ini tidak mengatakan apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad, maka pengakuan kalian benar tentang kalian cinta kepada Allah. Tidak seperti itu konteks ayatnya. Nah, tapi langsung diberikan sebuah balasan yang sangat luar biasa. Bukan sebatas diakui bahwa cinta kalian itu benar, tapi dibalas kontan. Nam yuhibbukumullah. Nam, kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus dengan bukti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyahid di sini adalah lafaz yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, padanya terdapat isbat sifatil mahabbah lillah. Penetapan sifat al-mahabbah. Naam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, yaitu Allah mencintai hamba-hambanya yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan wa qauluhu ta'ala, ayat berikutnya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka niscaya Allah akan mendatangkan dengan sekelompok orang. Allah akan munculkan sekelompok orang, akan menggantinya dengan sekelompok orang. Yuhibbuhumullah, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mana Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Hadza jawabu syarti fi qoulihi man yartadda minkum an dinihi. Ayat ini merupakan jawaban syarat dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. Man yartadda minkum an dinihi, wahai orang-orang yang beriman. Naam, siapa saja yang murtad dari kalian, siapa saja yang murtad dari agamanya, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, naam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dengan sekelompok orang, menggantinya dengan sekelompok orang yang mana Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Naam. Barakallahu fikum. Di sini ayat ini Allah memberikan motivasi kepada hamba-hambanya yang istiqomah, mukminin. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang meninggalkan kalian. Nah, murtad dari agamanya, Allah tidak butuh terhadap mereka. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membalikkan keadaan dengan menggantinya dengan sekelompok orang yang lebih mulia. Bagaimana sifat mereka? Mereka, Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bersedih. Naam, tidak boleh merasa minder dengan orang-orang yang murtad tersebut. Yaqulu ta'ala mukhbiran an kudratihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam bentuk pemberitaan tentang kekuasaannya, kekuatannya yang besar. Annahu man tawalla an nusrati dinihi wa iqamati syari'atihi. Bahwasanya orang-orang yang berpaling dari menolong agamanya dan menegakkan syariatnya, murtad. Annahu yastabdilu bihi man huwa khairun minhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk mengganti mereka dengan kelompok yang lebih baik. Wa hum qaumun muttasifuna bi sifatin 'azimah min a'zamiha, yaitu mereka-mereka yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang besar. Dan yang paling besar dari sifat-sifat mereka adalah, naam, kriteria mereka, annallaha yuhibbuhum wa hum yuhibbuna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad tidak akan bersedih dengan turunnya ayat ini ketika beliau mendapati ada yang murtad. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti orang-orang yang murtad tersebut dengan kelompok yang lebih baik. Allah balikkan keadaan. Mereka memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Kriteria mereka sangat cemerlang. Dan yang paling menonjol dari sifat-sifat mereka adalah Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq wa jaisyuhu minas sahabah wattabi'ina radhiyallahu anhum alladziina qatalu ahlar riddah. Yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq dan pasukannya dari para sahabat dan para tabi'in yang radhiyallahu anhum, yang mana mereka memerangi qatalu ahlar riddah, memerangi kelompok orang yang murtad. Nah, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak kabilah Arab yang murtad kecuali hanya daerah Hijaz, Mekah, Madinah dan yang sekitar mereka. Begitu juga Taif. Kabilah-kabilah yang lainnya banyak yang murtad, bahkan di antara mereka ada yang mengaku sebagai nabi. Nah, barakallahu fikum. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau meninggal, beliau pernah mengutus pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid. Di tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, lalu banyak yang murtad. Kemudian para sahabat ketika itu membaiat Abu Bakar. Naam, tentunya dengan isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Banyak para sahabat yang mengusulkan kepada Abu Bakar, karena keadaan kota Madinah ketika itu sangat genting. Naam, orang-orang murtad ini yatarabbasun, mereka menunggu. Menunggu naam sisi lemah kaum muslimin, yang mana ketika mereka mendapati sisi tersebut, mereka akan melakukan penyerangan, pembunuhan, perampokan dan seterusnya. Mereka orang-orang yang murtad. Nah, akhirnya para sahabat mengusulkan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tarik kembali pasukan. Kita butuh pasukan, kota Madinah. Pintu-pintu kita enggak ada yang jaga." Nah, barakallahu fikum. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Nah, sebagai bentuk sikap mengikuti sunnah Nabi, beliau tidak mau membatalkan perintah Nabi. Nah, beliau tidak mau taat kepada Nabi ketika beliau hidup. Nah, setelah beliau meninggal, naam, beliau membatalkan perintah Nabi. Tidak. Saya tidak mau menjadi orang yang pertama kali yang membatalkan perintah Nabi ketika beliau sudah meninggal, kata beliau. Kata Abu Bakar As-Siddiq, andai anjing-anjing sampai menarik naam baju-baju, ujung dari baju-baju istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, maka saya tidak akan menarik pasukan yang sudah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berjalan pasukan tersebut, naam, dan itu disaksikan oleh para murtadin. Apa yang terjadi ketika itu? Bagaimana sikap orang-orang murtad tadi? Nah, ketika pasukan yang besar keluar dari kota Madinah, nah, apakah mereka mengambil kesempatan dengan kosongnya kota Madinah untuk diserang? Tidak. Justru ketika mereka melihat pasukan yang besar keluar dari kota Madinah, timbul rasa sikap naam takut terhadap kaum muslimin. Nah, mereka berpikir, kok keluar pasukan yang besar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, dari kota Madinah, sementara mereka butuh naam dengan pasukan yang banyak dalam keadaan yang sangat genting seperti ini, menunjukkan bahwasanya mereka ini, kaum muslimin ini, kuat. Mereka tidak akan mengeluarkan pasukan yang besar, melainkan di kota Madinah sudah banyak pasukan juga. Nah, akhirnya naam, niat-niat yang tadi ingin menyerang kota Madinah hilang seketika. Nah, akibat dari apa? Sikap menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membatalkan perintah Nabi. Para sahabat mendesak Abu Bakar untuk naam menarik pasukan. Banyak kibarus sahabat bahkan. Tapi Abu Bakar tidak. La, saya tidak mau menjadi orang yang pertama yang membatalkan perintah Nabi setelah beliau meninggal. Tetap jalankan perintah Nabi walaupun beliau sudah meninggal. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk dari kemuliaan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan beliau, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, naam termasuk dari kelompok yang dimaksud, yang disebutkan di dalam ayat ini. Abu Bakar dan pasukannya, dari golongan para sahabat dan para tabi'in. Yang qatalu ahlar riddah, yang mana mereka memerangi ahlur riddah, kaum murtaddin. Thumma kullu man ja'a ba'dahum minal mutaqatilina lil murtaddina ila yaumil qiyamah. Kemudian setiap orang yang datang setelah mereka dari orang-orang yang memerangi kaum-kaum murtad sampai hari kiamat. Akan tetapi orang yang pertama yang masuk di dalam ayat ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian pasukannya yang memerangi ahlur riddah, baik dari kalangan para sahabat ataupun para tabi'in. Wa qauluhu ta'ala, kita lanjutkan. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi. Ikhbarun minhu mu'akkadun annahu subhanah yuhibbu man ittasafa bihadhis sifah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Berita dari Allah Subhanahu wa taala, penegasan dari Allah bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersifat dengan sifat ini. Yuqatiluna fi sabilihi ay yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Tujuannya apa? Li'la'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Saffan ayasuffuna anfusahum indal qital wa la yazaluna an amakinihim. Mereka berbaris-baris, bersaf-saf. Naam. Ketika mereka berjihad dan mereka tidak goyang dari tempat-tempat mereka. Mereka tidak goyang, tidak bergerak dari tempat-tempat mereka. Maksudnya mereka tidak mundur. Naam. Ka'annahum bunyanum marsus. Seperti seolah-olah mereka itu seperti bangunan yang saling mengaitkan. Russo ba'duhu bi ba'din. Nah, bangunan yang saling mengikatkan. Nah, wa ulziqa ba'duhu bi ba'din. Falaisa fihi farjatun wala khalalun. Nah, ibarat nah, tukang itu kalau bikin dinding, batanya bagaimana nyusunnya? Apakah disusun lurus? Nah, tidak, selang-seling ke atas. Nah, barakallahu fikum. Saling mengikat untuk mengokohkan dan menguatkan. Falaisa fihi furjatun wala khalalun. Sehingga tidak ada celah kosong, naam, yang menjadi kelemahan bagi mereka. Wa qawluhu wa huwal ghafur ay kathratul maghfirah. Dialah Maha Pengampun, yakni kathirul maghfirah, banyak memberikan ampunan. Al-ghafru as-sitru. Al-ghafru secara bahasa maknanya adalah as-sitru, menutup. Nah, fahuwa subhanahu yaghfiru liman taba ilahi yasturu dhunubahu wa yatajawazu an khatayahu. Yani Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang bertaubat kepadanya, yakni menutupi dosanya dan tidak menganggapnya. Nah, ya wa yatajawazu anhu. Nah, dibiarkan. Dilepaskan begitu saja, ditutup dan dilepaskan begitu saja. Al-wadud minal wud wa huwa khalisul hub wa huwa al-ghafurul wadud dzul arsyil majid al-wadud. Nah, dari lafaz al-wud. Naam, wa huwa khalisul hub, cinta yang murni. Berarti al-wud ini lebih murni daripada al-hub. Naam. Al-hub. Fahuwa subhanahu wadudun. Kenapa? Dikarenakan al-wud ini cinta yang betul-betul murni. Naam. Di atasnya ada al-khullah. Khalil. Insyaallah nanti akan kita bahas. Nah, barakallahu fikum. Jadi dalam bahasa Arab itu cinta itu enam ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi adalah al-khullah. Kemudian di bawahnya ada apa? Al-wud. Al-khullah, naam, khalil. Kemudian di bawahnya ada al-wud, kemudian di bawahnya ada al-mahabbah. Naam. Sinonim tapi ada perbedaan sedikit. Naam. Kata-kata sinonim tapi ada perbedaan sedikit. Fawwa subhanahu wadudun bimakna annahu yuhibbu ahla ta'atihi. Wadudun dengan makna bahwasanya Allah mencintai orang yang taat kepadanya. Wa fi dzikri hadaini al-ismaini al-karimaini muqtarinaini sirrun latifun. Wa huwa annahu yuhibbu 'abdahu ba'da al-maghfirah fayaghfiru lahu wa yuhibbuhu ba'da dzalika. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya setelah Allah mengampuni dosanya. Fayaghfiru lahu, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nam wa yuhibbuhu ba'da dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai setelahnya. Nah, betul-betul mulia dan dermawannya sifat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat pemaaf. Orang yang bermaksiat kepadanya, nam kemudian dia berserah diri dan bertobat, diterima oleh Allah, langsung diterima. Bukan hanya sebatas diterima di taubatnya, Allah mengampuni dosanya. Nam, dan yang sangat penting apa? Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan insyaallah fi liqa'il ati. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.